Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan pembelajaran kita dari pembahasan hadis-hadis yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula asar dari para sahabat radhiyallahu taala anhum yang beliau kumpulkan dalam kitab ini yang semuanya berisi tentang bagaimana hendaknya seorang muslim beradab dan berperilaku. Yang mana kemudian dari kitab yang agung tersebut, di zaman kita ini ada para ulama, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, memisahkan dari kitab tersebut mana hadis-hadis yang sahih menurut beliau, dan juga dipisahkan darinya mana hadis-hadis yang dhaif atau yang lemah. Dan kemudian dikenal dari keduanya, dhaif al-adabul mufrad dan sahih al-adabul mufrad. Dan yang kita baca adalah syarah atau penjelasan dari hadis-hadis yang sahih yang dikumpulkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari kitab al-adabul mufrad, yang syarah tersebut dijelaskan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab-bab yang berkaitan dengan tercelanya sifat al-kibr atau sifat kesombongan. Karena dari apa yang disebutkan oleh Malif rahimahullahu ta'ala di dalam bab-bab yang ada di dalam al-adabul mufrad, beliau menyebutkan adab-adab yang baik, akhlak-akhlak yang luhur, yang hendaknya seorang muslim berhias diri dengannya. Demikian pula beliau menjelaskan, menyebutkan kebalikannya dari sifat-sifat yang tercela, adab-adab yang jelek. Tujuannya adalah supaya seorang muslim menghindari, menjauhkan dirinya dari adab-adab yang jelek tersebut, dan tentunya berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari adab-adab yang jelek tersebut, dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dibaguskan akhlaknya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan sebuah doa, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan penciptaanku, maka baguskanlah akhlakku. Tentunya akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur adalah apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam ucapan beliau maupun di dalam perbuatan beliau, di dalam kehidupan beliau sehari-hari yang disampaikan oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum kepada orang-orang setelahnya. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-554. Qala al-Imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, haddathana Aliun qala haddathana Sufyan an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjatil jannatu wan-nar, wa qala Sufyan aidan ikhtasamatil jannatu wan-nar. Qalat an-naru yalijuni al-jabbarun wa yalijuni al-mutakabbirun, wa qalatil jannah yalijuni ad-du'afa wa yalijuni al-fuqara. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala lil jannah, anti rahmati arhamu biki man asha. Thumma qala lin nar, anti azabi u'adzibu biki man asha, wa likulli wahidatin minkuma mil'uha. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Ihtajjatil jannatu wan nar." Ihtajjat maknanya adalah ikhtasamat, saling adu argumen atau saling berdebat menyampaikan argumennya. Siapa yang berdebat atau beradu argumen, al jannatu wan nar, ada dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar, yaitu surga dan neraka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ihtajjatil jannatu wan nar, surga dan neraka mereka berdua berdebat, saling beradu argumen, mana yang lebih utama. Waqala Sufyan, sebagaimana makna ini dijelaskan oleh perawi, beliau mengatakan, ikhtasamatil jannatu wan nar, ikhtasamat surga dan neraka keduanya saling berdebat, saling beradu argumen. Dan tentunya nas-nas yang seperti ini, nas-nas yang demikian harus kita imani sebagaimana datangnya. Dan tentunya ini adalah muhajjah hakikiyah, bentuk perdebatan yang hakiki. Nah, sebagaimana mereka para salaf mengimaninya, tidak boleh kita mentakwilkannya atau meniadakan maknanya, membawa maknanya kepada yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Nah, misalnya kita tidak boleh menafsirkan dengan ka'annaha ikhtasamat, seakan-akan keduanya berdebat, dengan memasukkan lafaz seakan-akan. Tidak, akan tapi itu adalah bentuk ihtajjaj, muhajjah, mukhasamah hakikiyah, bentuk perdebatan dan adu argumen secara hakiki. Dan tentunya ini termasuk dari perkara-perkara yang ghaib, perkara-perkara yang ghaib yang tidak diketahui kaifiahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya wajib untuk beriman dengannya secara hakiki. Qalatin naru, di antara bentuk perdebatan keduanya adalah berkata neraka, yalijuni aljabbarun. Yaliju maknanya adalah dakhala. Yalijuni ay dakhalani. Makna yaliju ay yadkhuluni. Aljabbarun wa yalijuni almutakabbirun. Masuk kepadaku, kata neraka, orang-orang aljabbarun, orang-orang yang angkuh, wa yalijuni almutakabbirun, dan juga kata neraka, masuk kepadaku orang-orang yang sombong. Aljabbarun wal mutakabbirun, keduanya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan di antara dua makna tersebut? Sebagian mereka dari kalangan ahlul ilm mengatakan bahwasannya huma bimaknan wahid, keduanya memiliki makna yang sama, sombong, angkuh, naam, al-muta'ali, yang merasa lebih tinggi daripada yang lainnya, merendahkan orang lain, al-jabbarun wal-mutakabbirun. Akan tapi sebagian ahlul ilm menjelaskan ada sedikit perbedaan di antara dua makna tersebut, perbedaan sedikit dari makna al-jabbarun wal-mutakabbirun. Al-mutakabbirun pernah kita lewati pada pembahasan sebelumnya, dia adalah al-muta'ali al-nas, orang yang merasa tinggi di hadapan manusia, merasa lebih mulia, merasa lebih tinggi di hadapan manusia. Ini secara umum. Adapun al-jabbarun huwallazi mana'a nafsahu 'anil nas wala yarghabu bimulaqatihim bi an yara nafsahu arfa minhum. Al-jabbar adalah orang yang tidak mau bertemu dengan manusia, menahan dirinya, tidak mau bertemu dengan orang lain, tidak mau bergaul dengan orang lain, karena dia memandang dirinya itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Ini sedikit perbedaan. Kalau tadi al-mutakabbir, dia hanya sombong, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Tapi kalau al-jabbarun, dia sifatnya eksklusif. Dia menyendiri, tidak mau bertemu dengan sembarang orang karena merasa orang lain itu semuanya rendah, tidak mau bertemu dengan siapapun yang tidak selevel dengan dirinya. Ini diantara para ahlul ilm ada yang menyebutkan sedikit dari perbedaan dua kata tersebut. Qalatin naru yalijuni al-jabbarun wa yalijuni al-mutakabbirun. Berkata neraka bahwasanya masuk ke dalamku itu adalah al-jabbarun, orang-orang yang angkuh, dan masuk ke dalamku orang-orang yang sombong. Wa qalatil jannah, dan sebaliknya al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, menjawab argumen yang ada pada neraka tadi, yalijuni ad-du'afa ay yadkhuluni ad-du'afa wa yalijuni al-fuqara, masuk ke dalamku orang-orang yang lemah dan masuk ke dalamku orang-orang yang fakir. Dari kalangan kaum mukminin, dari kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi nam makna ad-du'afa di sini, apakah maknanya orang-orang yang kuat itu tidak akan masuk ke dalam surga? Tidak demikian. Karena makna ad-du'afa di sini adalah ad-du'afa'u fi a'yunin nas. Ad-du'afa' fi a'yunin nas. Amma indallah fa indahu makanah rafi'ah. Ad-du'afa' di sini maksudnya orang-orang yang lemah adalah orang-orang yang dianggap lemah oleh pandangan manusia. Manusia memandang bahwasanya si fulan itu lemah, si fulan itu orang yang dhaif. Padahal tidak demikian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa saja adalah orang yang muttaqi, orang yang mukmin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia tidak punya kedudukan, tidak memiliki jabatan, akan tapi dia memiliki makanah rafi'ah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ad-du'afa di sini adalah ad-du'afa'u fi a'yunin nas, orang-orang yang lemah ai di hadapan pandangan manusia. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rubba asy'asa aghbara dzi timrain madfu'un 'alal abwab law aqsama 'alallahi la abarrah." Bisa jadi ada di sana seorang hamba yang asy'asa aghbara, seorang hamba yang penampilannya itu kusut, penampilannya itu kotor, berdebu, di simroin, dia memiliki dua pakaian, hanya memiliki dua pakaian, pakaian yang menutupi bagian atasnya dan pakaian yang menutupi bagian bawahnya. Tidak ada harta yang dimiliki kecuali hanya itu saja. Madfu'un 'alal abwab, dia pasti tertolak ketika ingin bertamu kepada pintu-pintu manusia. Mengetuk pintu si fulan tidak akan diterima. Siapa yang mau menerima orang yang demikian keadaannya? Selalu ditolak ke sana dan kemari. Akan tapi lau aqsama 'alallahi la abarrah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, seandainya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, la abarrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan sumpahnya. Naam, sehingga dia adalah seorang yang dhaif, orang yang lemah di hadapan manusia, tapi ternyata dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah keadaan orang-orang yang masuk akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yalijuni al-fuqara ay yadkhuluni al-fuqara, dan juga kata surganya Allah taala, dan akan masuk kepadaku orang-orang yang fakir, orang-orang miskin. Tapi apakah maknanya? dari lafadz hadis ini bahwasannya surga tidak akan dimasuki kecuali oleh orang yang fakir. Apakah orang-orang yang kaya tidak bisa masuk ke dalam al-jannah? Tidak demikian, karena tidak dipahami dari kalimat ini, dari lafadz matan hadis ini, bukan maknanya surga itu tidaklah dimasuki kecuali oleh orang-orang yang fakir. Bahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala al-fuqara wal aghnia, orang-orang yang fakir dan juga orang-orang yang miskin, tentunya mereka orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa maksudnya? Surga mengatakan demikian, yalijuni adh-dhu'afa wa yalijuni al-fuqara. Maksudnya adalah al-ghalib, adalah secara aglabiyah. Secara aglabiyah, secara kebanyakan atau mayoritasnya penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadis-hadis yang lain, itu adalah kebanyakan penduduk al-jannah adalah dari kalangan al-fuqara, dari kalangan orang-orang miskin. Dan demikian pula lafaz ini yuhmal alal awwaliyah, dibawa kepada al-awwaliyah, bahwasanya dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang terlebih dahulu, al-awwal, yang terlebih dahulu itu adalah mereka al-fuqara, adalah orang-orang miskin. Naam, baru setelah itu orang-orang kaya. Karena orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki harta yang melimpah ruah di dunia, yang Allah titipkan kepada mereka harta dunia yang banyak di dunia ini, tentu di sana hisabnya lebih panjang, hisabnya lebih banyak, perhitungannya lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Akan ditanya dari mana hartanya, untuk apa digunakan, dan seterusnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga naam, al-jannah mengatakan demikian dilihat dari dua tinjauan. Yang pertama secara aglabiyah, secara mayoritas atau kebanyakan yang masuk ke dalam surga adalah al-fuqara, dan tentunya juga al-aghnia, yang mereka naam bertakwa masuk juga ke dalam al-jannah. Demikian juga secara awwaliyah, secara yang terdahulu adalah mereka orang-orang al-fuqara. Sehingga di sana terjadi atau terdapat pembahasan yang panjang di antara para ulama. Ada di antara mereka yang membahas mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama, al-ghaniyus syakir atau al-faqirus sabir. Mana yang lebih utama? Apakah orang fakir yang bersabar atau yang kedua orang kaya yang bersyukur? Bisa dilihat di antaranya adalah apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala lil jannah. Setelah terjadi perdebatan dari dua makhluk Allah Subhanahu wa taala tersebut antara surga dan neraka, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan muhakamah, memberikan naam hukumnya kepada keduanya. Allah taala berfirman, Allah mengatakan kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya, engkau adalah rahmatku yang mana aku merahmati dengan sebab dirimu hamba-hamba yang aku kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang berhak mendapatkan rahmat? Tentunya mereka yang menjalankan sebab-sebab yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu merekalah yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam al-jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, summa qala lin-nar, kemudian Allah taala juga berfirman mengatakan kepada neraka, anti azabi u'adzibu biki man asya, engkau adalah azabku. Neraka itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan, yang Allah ciptakan neraka tersebut di hari kiamat. Naam, maksudnya sekarang sudah ada, disiapkan di hari kiamat kelak, adalah untuk mengazab man asya'u, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia dia mengerjakan amalan-amalan yang bisa mengundang azabnya Allah taala, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan azabnya Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang Allah kehendaki supaya mereka masuk ke dalam an-nar wal iyadu billah. Qala wa likulli wahidatin minkuma bil'uha. Kemudian Allah Ta'ala berjanji kepada keduanya bahwasannya masing-masing dari keduanya itu pasti akan dipenuhi oleh penduduknya masing-masing. Surga akan dipenuhi oleh penduduknya dari kalangan kaum mukminin, orang-orang muttaqun, dan juga an-nar itu kan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penduduknya dari kalangan al-jabbarun, al-mutakabbirun, al-kafirun wal musyrikun, orang-orang yang kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara makna secara global dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala tentang tercelanya sifat al-kibr. Adapun penjelasan asy-syarih insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.